La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmatullah. Kita kembali mengulang pembacaan kita dari nomor yang ke-33, riwayat yang disebutkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dari Mafar Ibn Tuhman Al-Warraq rahimahullahu ta'ala. Mazhar Ibn Tuhman Al-Warraq mengatakan, khudzil ilma ma nafa'. Ambillah ilmu itu sesuatu yang bermanfaat. Wa innama yanfa'ullahu bil ilmi man 'alimahu tsumma 'amila bihi. Sesungguhnya Allah memberikan manfaat dengan sebab ilmu pada diri seseorang yang mengamalkannya atau mengetahuinya, kemudian dia mengamalkan. Dia ketahui itu ilmu, kemudian dia amalkan. Wala yanfa'u bihi man 'alimahu tsumma tarakahu. Dan Allah tidak memberikan manfaat dengan sebab ilmu kepada seseorang yang sudah mengetahui itu sebagai ilmu, kemudian dia meninggalkan. Dan ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah, perkataan dari mereka para imamul Islam yang menyebutkan wajibnya bagi seorang muta'allim yang belajar untuk mempraktekkan ilmu yang dipelajarinya demikian banyak. Demikian banyak. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang hakikat siapa sebenarnya seseorang yang alim. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah menyebutkan, laisa al-ilmu bikathratir riwayati wal kutub. Ilmu itu bukanlah dilihat dengan banyaknya riwayat yang dihafalnya, yang dimilikinya. Wal kutub, demikian pula banyaknya kitab-kitab yang ia miliki. Walakin al-alim man ittaba'a al-ilma was-sunan wa in kana qalil al-ilmi wal kutub. Akan tetapi hakikat sebenarnya seorang yang alim adalah mereka orang-orang yang mengikuti ilmu yang dipelajarinya dan mengikuti sunnah bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun dia adalah seorang yang sedikit ilmunya dan sedikit kitabnya. Faman khalafa al-kitaba wa sunnah fa huwa sahibu bid'ah wa in kana kathir al-ilmi wal kutub. Adapun seorang yang menyelisih ilmu dan menyelisih sunnah, menyelisih al-kitab dan menyelisih sunnah, maka dia bukan dikatakan sebagai seorang yang alim. Namun dia dikatakan sebagai sahibu bid'ah, walaupun dia adalah seorang yang banyak ilmunya dan banyak pula kitabnya. Sehingga hakikat seorang yang alim adalah yang mempraktekkan ilmunya dan mengikuti bimbingan sunnah Nabi alaihi assalatu wassalam. Sebagian di antara mereka para salafun salih, di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, menyebutkan bahwasanya makna al-ilmu adalah khasyah. Makna dari al-ilmu adalah khasyah. Al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu adalah khasyah yang dimiliki oleh seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang yang mempelajari ilmu, maka ilmu itu menyebabkan pelakunya memiliki rasa khasyah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan motorik untuk seseorang berjalan atau berbuat dan berhenti dari perbuatan adalah rasa khasyah, rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang mengetahui itu adalah kewajiban, maka yang menggerakkan dirinya, menggugah dirinya, memotivasi dirinya untuk menjalankan kewajiban tersebut tentulah khasyah. Karena rasa takutnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana dia meninggalkan kewajiban itu akan berdosa, akan terkena azab. Demikian pula motivasi seorang untuk kemudian menjalankan satu perbuatan juga al-khasyah. Karena dia tahu itu adalah kewajiban yang harus dijalankan, maka dia kerjakan. Atau meninggalkan tatkala dia tahu itu adalah keharaman, maka dia tinggalkan. Tatkala dia tahu itu adalah penyimpangan, maka dia berhenti. Itu seluruhnya timbul disebabkan karena rasa khasyah. Ibnu Mas'ud juga menyebutkan kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ikhtirari bihi jahla. Cukuplah seseorang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan sebagai seorang yang berilmu. Dan cukuplah untuk dikategorikan sebagai seorang yang jahil adalah yang tidak ada rasa khasyah takutnya dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam surah Az-Zumar Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya orang-orang yang memiliki rasa khasyah adalah mereka para al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya para hamba-hamba Allah yang memiliki rasa khasyah kepadanya di antara para hamba-hambanya yang lainnya adalah mereka para al-ulama. Dan bila mana ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita mencermati sebagian di antara perkataan mereka para imamatul Islam, rasa khasyah yang mereka miliki tersebut sebagiannya timbul disebabkan karena pada sebagian keadaan mereka tidak bisa menjalankan seluruh apa yang diilmuinya. Tidak bisa menjalankan seluruh apa yang diilmuinya. Karena yang namanya semangat seseorang itu naik turun, ya kan? Kadang tinggi dan kadang turun. Bahkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam seperti Hamzah dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma juga demikian. Pernah suatu ketika dalam riwayat yang ma'ruf, Hamzah mengatakan laqad nafaqa Hamzah, sungguh telah berlaku nifaq Hamzah ini. Abu Bakar menjumpainya dan menyebutkan perihal sebab musabab dia mengklaim dirinya sebagai seorang munafik. Maka Hamzah menyebutkan tentang perihal keadaan dirinya. Tatkala berada di samping Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Rasul mengingatkan kepada mereka al-jannah dan an-nar, seakan-akan mereka melihatnya dengan mata kepalanya secara langsung, maka timbul semangatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma afasna al-azwaj wal-aulad wad-dhayaat nasina katsiran. tatkala kita ini mulai tersibukkan untuk kemudian bercengkrama dengan keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, demikian pula urusan bisnis kita, pekerjaan kita, maka ternyata kita banyak melupakannya. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendengarkan Hamzah mengatakan demikian, membenarkan pula apa yang disampaikan oleh Hamzah. Saya juga demikian, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian mereka mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian falhasil Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan yang demikian ada masanya. Walakin ya Hamzah sa'atan wa sa'ah. Masing-masing ada waktunya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan law tadumuna ala ma laquna indi la safahatkum al malaikatu fi buyutikum wa fi furushikum wa fi turuqi wa fi turuqikum wa aina ma kuntum. Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau semisal kalian itu berhasil untuk bisa memposisikan hati kalian sebagaimana posisi keadaan hati kalian tatkala kalian berada di sampingku, kata Nabi alaihi salatu wasalam, tidak pernah bermaksiat, terus cenderung untuk taat, tidak pernah futur, tidak pernah malas, maka pastilah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu akan menyalami kalian sebagai pertanda kesuksesan, keberhasilan. Ternyata mereka menjadi seorang yang berhasil seperti keadaan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sifatkan mereka dalam Al-Qur'an, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Namun Rasul menyebutkan walakin ya hamdalah sa'atan wa sa'ah, tapi ya hamdalah masing-masing ada waktunya dan ada waktunya. Sehingga sebagian di antara mereka para ulama, rasa khusyuk yang muncul pada diri mereka disebabkan karena masih adanya pada diri mereka ketidakmaksimalkan menjalankan apa yang diilmuinya. Terkadang ilmu menyuruh mereka demikian, namun mereka ternyata lalai. Terkadang ilmu menyuruh mereka untuk kemudian demikian, namun ternyata dia tidak menghiraukannya, tidak menurutinya, tidak mengamalkannya, sehingga timbul penyesalan, timbul rasa khosyah, takut. Kalaulah semisal dirinya itu termasuk dari mereka orang-orang yang akan merasakan azab disebabkan karena tidak maksimalnya menjalankan apa yang diilmuinya. Seperti perkataan sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang mulia yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Riwayat ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa. Abu Darda menyebutkan, sesungguhnya perkara yang paling saya khawatirkan pada yaumul qiyamah adalah apabila saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian akan dikatakan kepada saya, ya Abu Darda, qad 'alimta fakaifa amilta fima qad alim. Wahai Abu Darda, sesungguhnya engkau ini sudah berilmu, terus apa yang kamu lakukan dalam perkara-perkara yang kau ilmui tersebut? Sehingga Abu Darda khawatir. Kalaulah semisal semua ilmu yang dikoreksi, yang dihisab, tidak diamalkan secara maksimal, sehingga menjadi seorang yang binasa, waliyadzubillah, muncul rasa khusyahnya. Sebagian di antara mereka para salafun salih, ada yang dipanggil oleh seorang ya alim, wahai alim, namun beliau tidak menganggap dirinya sebagai seorang yang alim. Innamal alim man yakhsha. Sesungguhnya seorang yang alim itu adalah seorang yang memiliki rasa khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak demikian. Ini adanya rasa muhasabah, introspeksi dan dengan pula evaluasi, muhasabah pada diri-diri mereka yang menyebabkan akhirnya nampak tanda kekhusyukan pada diri mereka tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. nampak kesungguh-sungguhan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nampak mereka adalah seorang yang bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. An-Nabi alaihi salatu wassalam saja menyebutkan dalam salah satu hadisnya, inni la astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah. Sesungguhnya saya ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hariku itu lebih dari 70 kali. Dalam riwayat yang lain disebutkan 100 marrah, 100 kali. Ini Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian salaf ada yang berdoa, ada yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali. Mereka menyebutkan wadzalika biqadri dzunubi, yang demikian tergantung dari banyak sedikitnya dosa yang saya lakukan. Sehingga muncul rasa khusyuknya. Dengan kata lain, ma'syaral ikhwan rahimani wa rahimakumullah, tanda dari tanda-tanda ilmu nafi' adalah memunculkan rasa khusyuk. Dengan pelakunya itu diperlihatkan oleh ilmunya, dia telah bersalah dalam perkara ini. Diingatkan oleh ilmunya, sesungguhnya kamu ini telah salah. Seharusnya yang kamu lakukan adalah demikian, namun kau lakukan demikian. Sehingga ilmu ini memotivasi dirinya untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda dari tanda-tanda ilmu tidak bermanfaat adalah seseorang yang tidak merasa melakukan kesalahan dan menganggap benar apa yang dilakukannya. Seorang yang salah menganggap benar. Seorang yang jelas-jelas melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan, kemudian dia menganggap itu adalah kebenaran. Itu adalah perkara yang benar baginya, boleh untuk melakukan. Wal'iyazabilah, sehingga dia sesat dan menyimpang di atas ilmu yang dimilikinya. Kemudian pada nomor yang ke-34, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan satu riwayat dari Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah. Beliau menyebutkan, innama manzilatul ladhi yatlubul ilma yantafi'u bihi bimanzilatil abdi yatlubu kulla syai'in yarda sayyidahu. Sesungguhnya keadaan seseorang yang mencari ilmu, yang ilmu itu bermanfaat untuknya, sebagaimana keadaan seorang hamba yang mencari segala sesuatu demi membuat ridha majikannya. Sebagaimana keadaan seorang budak yang mencari segala sesuatu demi majikannya tersebut ridha kepadanya. Ini ilmu yang bermanfaat. Artinya menjadikan seseorang untuk kemudian mengikuti ilmu. Artinya memotivasi seseorang untuk kemudian bagaimana cara dan upayanya agar menjadi seorang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat yang dicari oleh seorang hamba itu bukan ridha manusia. Tapi yang dicari oleh seorang hamba adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah bermanfaat keridhaan seluruh manusia kepadanya bila mana Allah itu tidak ridha. Dan sebaliknya, sangat bermanfaat pada diri seorang hamba bila mana dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala bila mana manusia tidak meridhoinya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini ilmu yang bermanfaat. Sehingga mengoreksi gerak-gerik dan mengevaluasi perbuatan, sikap, dan tindak tanduk pemiliknya. yadlubu tahabbuba ilaih wa taqarruba ilaih. Budak ini berkeinginan untuk kemudian mencari segala sesuatu agar bisa dicintai oleh majikannya dan menjadi seorang yang dekat di sisinya. Ilmu yang bermanfaat demikian memotivasi seorang untuk menjadi seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Memotivasi seseorang untuk kemudian dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Awal manzilatu indahu li'alla yajida indahu syai'an yakrahuhu. Demikian pula satu keadaan di sisinya yang dia tidak menginginkan ada pada dirinya satu perkara yang dibenci oleh tuannya. Sehingga ada upaya untuk kemudian berbenah. Ada upaya untuk kemudian bertobat. Ada upaya untuk kemudian dia secara bertahap berupaya menjadi seorang yang benar dan baik dari sisi gerak-geriknya. Qala Sufyan, berkata Sufyan, yakni Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, "In ana 'amiltu bima a'lam fa ana a'lamun nas." Kalau saya ini telah melakukan apa yang saya ketahui, maka sesungguhnya saya ini adalah orang yang paling berilmu. Wa illam a'mal bima a'lam, kalau semisal saya ini belum melakukan apa yang saya ketahui, falaisa fid dunya ahadun ajhala minni. Tidak ada di alam dunia ini seorang pun yang lebih jahil dibandingkan saya. Ini kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ternyata demikian para imamul Islam dari kalangan mereka ahlul hadis. Dari sisi evaluasi mereka untuk kemudian memperbaiki semua apa yang mereka amalkan tersebut agar berkesinambungan dengan ilmu yang dimilikinya, menganggap bahwasanya dia adalah sebagai seorang yang jahil, menganggap bahwasanya dia bukan sebagai seorang yang utama yang mulia, menganggap bahwasanya apa yang disangka oleh manusia bahwasanya dia adalah seorang yang berilmu, belum tentu dia sebagai seorang yang alim, karena masih merasa adanya hal-hal yang dia secara tidak maksimal bisa melakukannya. Dan ini termasuk dari tanda ilmu nafi. Tatkala seorang lupa diingatkan oleh ilmunya. Tatkala seorang terjatuh ke dalam kesalahan, ilmunya mengingatkannya. Tatkala seorang dalam keadaan terjatuh dalam perbuatan dosa, ilmunya mengingatkannya. Terkadang dia berjalan diingatkan oleh ilmunya. Tatkala dia sidang berbaring, terkadang ilmunya mengingatkannya. Tatkala bahkan dia melakukan kemaksiatan, ilmunya mengingatkannya. Seperti keadaan seorang yang salah satu dari tiga orang yang terjebak di salah satu gua, masing-masing dari mereka berdoa dengan doa yang mereka anggap itu adalah amalan yang besar, yang paling besar yang mereka amalkan. Salah seorang di antara mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang terselamatkannya dirinya dari perbuatan zina dengan seorang wanita yang dicintainya. Tatkala dia berkeinginan untuk kemudian melakukan perbuatan zina tersebut kepadanya, wanita ini mengingatkannya, ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu rusak cincin tidak sebagaimana tempatnya. Maka timbul rasa khusyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditinggalkan wanita ini berserta dengan uang yang diinginkannya. Allah anggap itu sebagai satu amalan saleh yang besar. Atau seperti keadaan seorang hamba yang diingatkan oleh ilmunya tentang dosa-dosa yang diamalkan. Tatkala dia dalam keadaan menyendiri, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wa rajulun zakarallaha khalian fafadat 'aina. Dan adanya seseorang yang dia mengingat Allah dalam keadaan bersendirian kemudian menyebabkan berlinang kedua air matanya. Yang mengingatkannya adalah ilmunya. Yang memberikan peringatan pada diri seorang untuk kemudian berhenti dari kesalahannya adalah ilmunya. Yang membuat seorang untuk kemudian berpikir ulang melakukan satu perbuatan yang jelek dan buruk adalah ilmunya. Ini menunjukkan ilmu yang dimilikinya adalah ilmu nafi'. Dan ini adalah seafdal-afdal pemberian Allah Subhanahu wa taala pada diri seorang hamba. Bukan berdasarkan kekayaan. Bukan berdasarkan kedudukan dan yang semisalnya, tapi seafdal-afdal pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah berhubungan dengan baik tidaknya akhirat seorang hamba. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kemudian pada nomor yang ke-35 kita sudah sebutkan sanadnya, langsung kita sebutkan matannya. Berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Man 'amila bi'ushri ma ya'lam, 'allamahu Allah ma yajhal." Barang siapa yang menjalankan 1/10 dari keseluruhan ilmu yang dipelajarinya, maka Allah ajari dia perkara-perkara yang dia tidak tahu. Ini menunjukkan termasuk dari sebab-sebab bertambahnya keilmuan seorang hamba adalah mempraktekkan ilmu yang dimilikinya. Sehingga tidak sekedar dia belajar, namun ada upaya pembenahan. Ada upaya praktek. Baik praktek pembenahan tersebut dia lakukan tatkala berinteraksi dengan kawan-kawannya, ataukah praktek pembenahan tersebut dia upayakan tatkala dia dalam keadaan sendirian. Tatkala bersendirian dia upaya untuk kemudian mengadakan pembenahan dan pembenahan. Tidak ada yang melihatnya. Kemudian yang berikutnya, qala al-Masih alaihi salam, berkata al-Masih alaihi salam, man ta'allama wa 'alima wa 'amila wa 'alima fadzaka yusamma 'aziman fi malakutis sama. Seseorang yang belajar kemudian dia menjalankan dan dia mengetahui ilmunya, maka dinamailah orang yang seperti ini sebagai seorang yang agung di sisi mereka para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dunia. Riwayat ini juga disebutkan dan dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Wa 'anil Hasan, dan dari Al-Hasan menyebutkan ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu falan yujaziyakum Allahu 'alal 'ilmi hatta ta'malu. Al-Hasan menyebutkan, kalian pelajari apa saja yang kalian inginkan untuk kalian pelajari. Membahas masalah fikih silakan belajar. Membahas masalah akidah silakan belajar. Membahas masalah manhaj silakan belajar. Akan tetapi kata beliau rahimahullah, sesungguhnya Allah tidaklah akan memberikan kepada kalian balasan atas ilmu yang kalian pelajari tersebut hingga kalian sendiri yang mengamalkan. Kalian belajar fikih, ilmu yang kalian miliki tentang bab itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana kamu praktekkan, bila mana kamu amalkan. Kalian belajar bab akidah, ilmu kalian tentang bab akidah tersebut akan terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana kalian mempraktekannya. Ini kata beliau rahimahullah. Fa inna sufaha ahammatuhumur riwayah. Karena sesungguhnya mereka para sufaha, orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, ham mereka, semangatnya mereka atau perkara yang mereka prioritaskan tatkala mempelajari ilmu hanya sekedar periwayatan saja. Untuk dikenal bahwasanya dia memiliki riwayat-riwayat hadis. Agar orang tahu bahwasanya ternyata dia itu pandai. Agar orang tahu bahwasanya ternyata dia selama ini sudah menamatkan dan membahas dan mempelajari bab ini dan bab ini dari bab-bab ilmu. Sekedar periwayatan, sekedar penyampaian. Sekedar penyampaian secara lisan. Wa innal ulama, akan tetapi mereka para ulama, hammatuhumur ri'ayah, yang mereka prioritaskan dari mereka mempelajari ilmu adalah ar-ri'ayah, berupaya untuk kemudian memeliharanya, menjaganya dengan mereka mengamalkan, dengan mereka mengingat-ingat. Seperti seorang mendapatkan faedah zikir sebelum tidur, maka dia mengingatnya, mempraktekannya, berdoa dengannya. Seperti seorang mengetahui sunan-sunan rawatib, sunnah-sunnah rawatib, maka dia memeliharanya, dia mempraktekannya, mengamalkannya. Seperti seorang mengetahui tentang bab-bab akidah, maka dia memeliharanya, mempraktekannya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Ini ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, an Wasilah ibn al-Asqa al-Laysi قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من طلب علما فأدركه أعطاه الله كفلين من الأجر ومن طلب علما فلم يدركه أعطاه الله كفلا من الأجر. Seorang yang mempelajari ilmu kemudian dia bisa menggapainya, bisa mengamalkannya, Allah berikan dua dari pahala. Barang siapa yang mencari ilmu kemudian dia tidak mengamalkan, maka Allah Ta'ala memberikan kepadanya satu pahala saja. Akan tapi disebutkan bahwasanya riwayat ini adalah riwayat yang dhaif. Didhaifkan oleh mereka para ulama, seperti yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Mizanul I'tidal. Dari sisi maknanya juga bertentangan dengan nas-nas yang sebelumnya telah dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah tentang wajibnya seorang untuk mengamalkan apa yang diilmuinya. Ilmu itu bukan yang dimaksudkan adalah hanya sekedar menghafal saja, mempelajari saja. Tapi yang dimaksudkan seorang berilmu adalah mempraktekkan apa yang diilmuinya tersebut. Sehingga tatkala seorang mempelajari bab akidah, tujuan dia mempelajari bab akidah adalah agar supaya memahami akidah-akidah yang sahih, yang benar, kemudian dia mempraktekannya. Seorang memahami ilmu manhaj, maka tujuan dia mempelajari ilmu manhaj tersebut adalah untuk memahami dan mengerti manhaj yang benar, kemudian dia mempraktekannya, merubah manhaj yang salah, dan berupaya untuk kemudian berada di atas manhaj yang benar, yang hak. Dalam bab adab juga demikian. Dalam bab muamalah fiqhiyah juga demikian. Seorang mempelajari ilmu jual beli, tujuannya agar supaya bisa mempraktekannya. Dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Ini ilmu nafi'. Kemudian kita masuk ke bab yang ketiga. Dan di bab yang ketiga inilah mu'allif al-imam al-khatib al-Baghdadi rahimahullah mulai menyebutkan tentang adab-adab yang baik yang wajib dimiliki oleh mereka para ruwatil hadis, sehingga penyebutan akhlak dan adab dimulai dari bab yang ketiga ke atas. Kalau yang dua bab sebelumnya motivasi seseorang untuk kemudian membenahi niatannya, dan motivasi seseorang untuk kemudian giat di dalam belajar. Berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, bab zikru ma yanbaghi lirrawi was-sami' ay yatamayyaza bihi min al-akhlaq asy-syarifah. Penyebutan tentulah yang disebutkan di sini adalah riwayat-riwayat hadis dan aqwal perkataan mereka para al-muhaddisun, para imamul Islam dari zaman para salafun salih. Sehingga pada bab ini muallif al-Imam al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah akan menyebutkan apa yang selayaknya dimiliki oleh seorang rawi dan para pendengar ilmu yang mereka diharapkan akan memiliki kelebihan dalam bab tersebut berupa akhlak-akhlak yang mulia. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah tidak hanya menyampaikan kepada kita bahwasanya di dalam bab ini akan disebutkan akhlak-akhlak yang baik, yang mulia. Demikian pula pada bab yang setelahnya. Namun yang disebutkan pula oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, seharusnya seorang rawi, seorang periwayat hadis dan pendengar hadis, para thullabul ilm, adalah seorang yang memiliki kelebihan-kelebihan di dalam bab al-akhlaq asy-syarifah. Dengan kata lain, seorang yang berilmu itu semakin baik akhlaknya. Makin banyak ilmunya maka makin baik akhlaknya. Dengan kata lain, seseorang yang sudah berilmu akan tetapi tidak ada perubahan dalam bab akhlaknya, ini menunjukkan keilmuannya masih dangkal. Bila mana kita selaraskan dengan bab yang sebelumnya. Ini ma'asyarul ikhwa rahimani barahimakumullahu ta'ala. Dan tentulah pembahasan bab al-akhlaqul karimah ini tidak hanya pembahasan yang kita katakan sudah sempurna, mewakili kesempurnaan pembahasan-pembahasan yang ada di dalam al-Islam. Namun di dalam al-Islam tersebut memiliki cabang dari cabang-cabang ilmu. Yang masalah manhajnya, yang masalah akidahnya, yang masalah adabnya, dan yang semisalnya. Ada pula di antara mereka orang-orang yang disesatkan disebabkan karena penyimpangan di dalam bab manhaj atau keakidah. Walaupun dari sisi praktek kenyataannya dia adalah seorang yang paling beradab, paling baik akhlaknya, paling terlihat rasa khosyahnya, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak sedikit yang demikian. Sehingga dengan ini mengingatkan kepada kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara menyeluruh. Ini yang Allah perintahkan pada diri seorang muslim agar bisa mempraktikkan Islam itu secara sempurna, secara menyeluruh. Sehingga dia praktekkan di dalam bab akidahnya, dia benahi sehingga bisa berakidah dengan akidah yang baik dan benar sesuai bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam manhajnya juga demikian, dalam muamalahnya juga demikian, dalam ibadahnya demikian, di dalam akhlak dan tabiat-tabiatnya juga demikian, sehingga secara menyeluruh dia praktekkan al-Islam pada dirinya. Dan bab akhlak ini termasuk dari bab yang mulia di dalam al-Islam. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan beberapa riwayat, yang pertamanya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari awal pembahasan nampak kepada kita metode dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menukilkan hadis terlebih dahulu, baru kemudian perkataan mereka para salafun salih, untuk kemudian nantinya tergambarkan dan bisa dijadikan sebagai pelajaran agar bisa menyinkronkan antara hadis Nabi alaihi salatu wasalam dengan praktek yang sebenarnya dari mereka para a'immatul Islam, sehingga seorang tidaknya sekedar mempelajari ilmu itu dari sisi teorinya saja, namun terlihat dari sisi prakteknya. Dan prakteknya adalah dengan menukilkan perkataan mereka para a'immatul Islam, para al-muhaddithin. Yang pertama, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi menyebutkan satu hadis dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu ma'aliy al-akhlaq wa yakrahu safsafaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai akhlak-akhlak yang terpuji dan membenci akhlak-akhlak yang tercela. Allah membenci perangai-perangai yang mulia, dan Allah mencintai perangai-perangai yang mulia dan membenci lawannya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah jadikan berada di atas akhlak yang mulia, dan akhlak yang mulia sebagai salah satu dari hal yang dimiliki oleh Nabi alaihi kelebihan yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bahkan umatnya sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, mengenal beliau alaihi salatu wassalam adalah sebagai sosok yang mulia, yang baik akhlaknya, sehingga mereka menggelari rasul dengan gelar yang mulia, yang terhormat, dengan gelar al-amin. Kemudian yang berikutnya, wa anil Husain ibn Ali, cucu dari Nabi alaihi salatu wasalam, menyatakan qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allah yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Ini maknanya sama dengan yang di atas. Allah mencintai akhlak-akhlak yang mulia dan membenci akhlak-akhlak yang tercela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu li utammima salihal akhlaq." Sesungguhnya saya ini diutus dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Wa qala Bahlul, maksudnya adalah mahasinul akhlak, akhlak-akhlak yang baik. Bahlul ini adalah seorang yang terkenal memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia. Akan tapi karena di akhir-akhir usianya muncul perasaan was-was yang berlebihan, menyebabkan dia menjadi seorang yang majnun, sehingga masyarakatnya sehingga anak-anak kecil yang ada di sekitarnya sering mengolok-oloknya. Kalau bahlul secara bahasa Arab itu artinya seorang yang mirip gila, majnun, ya kan, bahlul, dungu, bodoh. Ini bahlul. Dan diriwayatkan bahwasanya Harun Ar-Rasyid rahimahullahu taala, seorang khalifah, ini sangat memperhatikan apa namanya nasihat-nasihatnya bahlul, walaupun gila atau ada kekurangan dari sisi akalnya, akan tapi keilmuannya masih waras. Sehingga pernah suatu ketika Harun Ar-Rasyid meminta nasihat, ya kan, mungkin di antara antum ada yang sempat melihat, mendengarkan satu riwayat Harun Ar-Rasyid bertemu dengan seorang yang gila di kuburan, ya kan, kemudian menanyakan tentang perihal keadaannya. Dia mengatakan seorang yang hidup di alam nyata ini lebih sengsara dibandingkan yang mati di kuburan ini. Jadi ada ibroh, ada pelajaran untuk kemudian seorang termotivasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bahlul. Kemudian yang berikutnya, qala Umar ibn al-Khattab di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari apa yang tadi kita sebutkan, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasanya Rasul alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga bila mana kita melihat, mencermati semua ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dibangun di atas kesempurnaan akhlak yang mulia tersebut. Apakah mencakup hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada adab, ada akhlak, ataukah mencakup hubungan seorang hamba dengan sesamanya, di dalamnya ada akhlak, ada adab, dan mencakup hubungan seorang muslim dengan selain muslim, bahkan tatkala berjihad ada akhlaknya, ada adabnya, yang semakin mencerminkan kebagusan dan keindahan al-Islam. Wa qala Umar ibn al-Khattab, berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi sakinata wal hilma wa tawadhu liman tu'allimun wa tawadhu liman ta'allamuna minhu wa la takunu jababiratal ulama fala yaqumu ilmukum bijahlikum. Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, pelajarilah oleh kalian ilmu, namun pelajarilah pada ilmu tersebut sifat ketenangan, sifat hilm, sifat penyabar, sifat santun. Kalian berlaku rendah hati, tawadhu kepada orang yang kalian ajari, dan bertawadhulah, rendah hatilah kepada orang yang kalian belajar darinya. Jangan kalian menjadi seorang yang kasar kepada mereka para ulama, sombong kepada mereka para ulama, yang nantinya ilmu kalian ini tidak akan bermanfaat disebabkan karena kejahilan kalian tersebut. Sehingga dalam riwayat Umar ibn Khattab, perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tersebut, tergambarkan kepada kita pentingnya seorang di samping mempelajari ilmu, dipelajari pula adab-adabnya. Sehingga tatkala seorang bertambah ilmunya, semakin terlihat secara sempurna gambaran akhlak-akhlak yang mulia, dan adanya perubahan dari sisi pada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wa la'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.